Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya'badallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Insyaallah kita sudah hampir sampai ke ujung Ramadan 1438 hari Ahad. Kita akan melaksanakan salat Idul Fitri dan kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan janji dalam surat Al-Baqarah 183, maka bagi yang sukses menjalankan ibadah Ramadannya akan mendapatkan predikat takwa. Nah, apabila kita mendapatkan predikat takwa, Allah juga memberikan beberapa buah dari takwa itu di atas permukaan bumi ini. Pertama, orang yang bertakwa itu akan diberi sifat furqan. Alhamdulillah minasyaitanur rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu sikap furqan. Sikap furqan adalah sikap tegas, membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara milik kita dan milik orang lain. Sahabat Nabi yang diberi gelar oleh Nabi orang yang sangat furqan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau disebut dengan Al-Faruq. Dan sifat itu juga menurun kepada cicit beliau, Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang kedua, Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa itu makhraja, jalan keluar dari kesulitan yang dia tempuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan oleh Allah makhraja, jalan keluar dari kesulitan, solusi. Jadi kalau dalam bahasa Arab dinyatakan likulli muskilatin hal, setiap ada kesulitan tentu ada jalan keluarnya. Nah, Allah akan memberikan ilham, membantu orang-orang yang bertakwa untuk dapat solusi dari problem, apakah itu problem yang menyangkut kehidupan pribadinya, kehidupan keluarga, ataupun yang menyangkut tugas atau pekerjaannya. Allah berjanji akan memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberi oleh Allah rezeki dengan cara yang tidak dia duga. Berarti bukan rezeki yang rutin, bukan gaji, bukan honor, tapi Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, yang keempat, orang yang bertakwa dimudahkan oleh Allah urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa diberikan kemudahan oleh Allah di dalam urusannya. Kalau kita ibaratkan kita bawa kendaraan, setiap traffic light lampunya hijau, tiap lampu traffic light hijau, tiap traffic light hijau, itu akan enak sekali, lancar. Kalau mahasiswa kuliah lancar, lulus tepat waktu, IP 3,5 atau lebih, kemudian lamar pekerjaan diterima, lamar istri diterima, itu namanya urusannya lancar. Kalau orang pernah berurusan, misalkan urusan birokrasi di kantor-kantor dan segala macamnya, dan urusannya itu macet, itu akan terasa sekali betapa enaknya kalau semua urusan kita itu lancar, dimudahkan. Sehingga Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Hanya berbahagia. Di dalam surat Al-Baqarah 177 dinyatakan di situ bahwa takwa itu adalah integrasi secara utuh dalam diri kita, iman, Islam dan ihsan. Kita itu harus menjadi mukmin sekaligus muslim sekaligus muhsin. Nah, gabungan tiga-tiganya itu terdapat dalam pribadi yang bertakwa atau muttaqin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah dinamakan kebajikan itu ukurannya engkau menghadapkan wajahmu ke timur maupun ke barat. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini iman disebut. Barang siapa beriman dengan Allah, malaikatnya, hari akhir dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailin wa firriqab. Dia memberikan, mendermakan harta yang dia sukai kepada karib kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, orang yang minta-minta dan seterusnya. Ini ihsan, sifat pemurah itu adalah ihsan. Lalu yang ketiga disebut lagi, wa aqamas shalah, orang yang mendirikan salat, wa ata zakah, ini Islam, mendirikan salat, membayar zakat. Kemudian disebut lagi, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang yang menepati janji kalau mereka berjanji, kembali disebut ihsan. Wasabirina fil ba'sa'i wadharai wa hinal ba's, lebih khusus lagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan, sabar juga di dalam peperangan. Ini kembali ihsan. Sehingga berganti-ganti disebut di situ antara iman, ihsan, Islam, ihsan, lalu disimpulkan ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah adalah orang yang benar. Benar apa? Sadaku fi imanihim, wa sadaku fi islamihim, wa sadaku fi ihsanihim. Benar iman mereka, benar Islam mereka, dan benar ihsan mereka. Putusannya, wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang bertakwa. Nah, coba kita perhatikan di awal menggunakan istilah albirru, tapi di ujungnya takwa. Maka dalam kaidah bahasa Arab disebutkan ada dua kata, kalau diletakkan terpisah maka dia mempunyai arti yang sama. Tapi kalau diletakkan berdekatan dia mempunyai arti yang berbeda. Iza istama'a iftaraqa wa iza iftaraqa istama'a. Contohnya adalah antara albirru dan at-taqwa. Tak kala disebut bergandengan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu albirru dan takwa berbeda artinya. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Nah, para mufasir mengatakan tolong menolong dalam kebaikan bersifat umum, boleh dengan siapa saja termasuk dengan non muslim. Tapi tolong menolong dalam takwa itu bersifat khusus, khusus dengan sesama muslim. Berarti albirru dan at-taqwa yang diletakkan berdekatan itu mempunyai arti yang berbeda. Tapi kalau ditulis berjauhan artinya sama. Albirru wa taqwa punya arti yang sama karena diletakkan terpisah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Di awal dinyatakan laisal birra, tapi kesimpulannya adalah wa ulaika humul muttaqun. Berarti albirru itu adalah at-taqwa. Jadi dari memahami ayat, satu ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa takwa itu adalah integralisasi, menyatukan secara utuh di dalam diri kita, dalam pribadi kita, tiga aspek ini, iman, Islam, dan ihsan. Orang tidak bisa mukmin saja kalau dia tidak muslim. Nah, mungkin dia mengatakan seperti orang-orang kebatinan, yang penting eling, yang penting ingat Tuhan, enggak bisa. Tapi orang juga tidak bisa mengerjakan ibadah, sholat, puasa, tapi enggak ada iman, juga tidak bisa. Atau dia ihsan, tanpa iman, tanpa Islam juga tidak bisa. Betapa banyak orang yang rajin melakukan advokasi kepada anak-anak jalanan, advokasi kepada kelompok-kelompok terpinggirkan, tapi tidak sholat, tapi tidak puasa. Dengan alasan, wah yang penting apa gunanya. Nah, cara berpikir apa gunanya itu tidak benar. Apa gunanya rajin beribadah kalau tidak peduli dengan lingkungan? Sama saja peduli dengan lingkungan tapi tidak salat juga tidak ada gunanya. Jadi bagi kita seorang muslim yang ingin predikat takwa itu, ketiga-tiganya harus ada sekaligus. Kita adalah mukmin sekaligus muslim dan sekaligus juga muslim. Tiga hal ini bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, di dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa bertakwa itu harus selalu ada, kapanpun, dimanapun, 24 jam sehari semalam. dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidur. Takwa itu dalam seluruh lapangan kehidupan, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara, hubungan internasional, hubungan dengan lingkungan hidup, dalam aspek ekonomi, sosial, politik, seni, budaya, semuanya harus bertakwa. Sehingga Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Nah, ini berbahagia, salah satu usaha kita untuk meraih predikat takwa itu dengan mengerjakan ibadah puasa Ramadan, dan alhamdulillah sudah kita kerjakan, tinggal hari ini dan besok, dan juga sudah dilengkapi dengan qiyamul Ramadan, juga dengan membaca Al-Quran, dengan doa, dengan zikir. Nah, mudah-mudahan semua ibadah ini yang kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah bisa mengantarkan kita kepada predikat takwa. Dan tugas kita pada bulan Syawal adalah mempertahankannya. Itulah sebabnya kenapa yang paling mengkhawatirkan atau yang paling dikhawatirkan oleh sahabat tatkala ketemu bulan Syawal itu adalah, seandainya apa yang sudah susah payah kita lakukan bulan Ramadan ini tidak diterima oleh Allah SWT, maka mereka saling mendoakan di dalam rangka Idul Fitri itu dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ba'dallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jemaah yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-Nya, mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Semoga Allah memberikan kepada kita hasanah di dunia ini dan hasanah di akhirat nanti, dan Allah menjauhkan kita dari azab api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa zakatana wa jami'a amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hi'i lana min amrina rashada. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna al-kufra wal fusuka wal ya'siyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.